Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Sudah kita baca beberapa poin dari penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang manafi' ghadil basar, manfaat-manfaat dari menundukkan pandangan. Yang pertama apa, Taufik? Nah, yang pertama Tabla rahimahullah ta'ala, ghadil basar adalah sebagai imtithal alhamdulillah, bentuk pelaksanaan pengamalan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan seorang akan mendapatkan puncak kebahagiaan dunia dan di akhirat ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perintah Allah di surat apa? Perintah Allah untuk ghadil basar. Razan ala Razan. Surat apa? An-Nur. Apa itu? Jambu. Apa itu? Nah, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mu'minin, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, ya, menjaga faraj-faraj mereka. Yang kedua, di antara manafi' manfaat ghadul basar, syahid, kun min syuhada. Nah, masyaallah, dengan ghadul basar dia akan menjaga dirinya dari terkena panah beracun yang akan mematikan kalbu, membinasakan kalbu. Yang sudah kita baca bahwasanya madakhil asyaitan di antara adalah an-nazar, melihat. Dari melihat ini ia akan mendatangkan berbagai macam kerusakan. Ghadul basar mencegah dirinya dari terkena racun-racun akibat pandangan yang merusak kalbu. Yang ketiga di antara manafi' ghadul basar, nulis apa itu? Yang ketiga, iya, akan yurisul qalba unsan billah, semakin dia merasa tenteram dalam bermunajat kepada Allah, iya, cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin fokus dalam ibadah taat kepada Allah. Berbeda dengan seorang yang mengumbar pandangan yang berakibat akan tercerai-berainya kalbunya, baik yang dia pikirkan, baik dia inginkan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah sehingga menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, manfaat yang keempat, Syaban, Malis, apa? Apa? Nah, akan menguatkan kalbu, akan membuat senang gembira yang kalbu. Iya, ketika dia tundukkan pandangannya, dia merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, akan semakin kuat hatinya, gembira. Karena ketika dia mengumbar pandangan, sudah kita baca, ia akan menyebabkan dia melihat sesuatu yang dia tidak sabar darinya. Ya, ada keinginan-keinginan yang tidak mampu dia lakukan, akhirnya menimbulkan kesedihan-kesedihan. Ya, menundukkan pandangan akan menyebabkan kuatnya hati dan gembiranya kalbu. Yang kelima, man khalfak wara'ak. Apa? Mubalid. Iya, akan mendatangkan cahaya pada kalbu. Qadul basar akan menjadikan kalbu bercahaya, dipenuhi dengan cahaya. Yang sebaliknya, itlaqul basar, iya, mengumbar pandangan, itu akan mendatangkan zulmah fil qalb, kegelapan dari kalbu, pada kalbu, karena maksiat itu akan membuat hitamnya, gelapnya kalbu. Yang keenam yang sudah kita baca terakhir, ya, bahwasanya qatlul basar itu akan memberikan faedah besar seorang memiliki firasat yang shadiqah. Firasat yang Allah berikan kepada dia. Ya, dengan ini dia bisa membedakan mana al-haq, mana batil. Dia bisa membedakan mana seorang pendusta, mana seorang yang jujur. Firasat. Firasatul mu'min haq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, firasat seorang mukmin itu adalah hak. Di antara yang didapat dengan qadul basar. Qadul basar adalah sebab yang sebab seorang mendapatkan firasah shadiqah. Suja' Al-Kirmani yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang yang tidak pernah salah firasatnya. Firasat senantiasa benar. Beliau memberikan kepada kita tips untuk bagaimana kita mendapatkan firasat yang benar. Apa aja? Mudah. Apa katanya? Iya, memakmurkan zahirnya. Ammara wahirahu, memakmurkan wahir dia, lahiriah dia dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berupaya senantiasa mengikuti sunnah Rasul dalam zahirnya, penampilannya, amal lahiriahnya. Iya. Ucapannya, perbuatannya, penampilannya. Berupaya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Farhan, jambu kan? Lagi suara. Yang kedua. Oh, lagi. Ya, memakmurkan batinnya dengan muraqabah. Memakmurkan batinnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ammar batinahu bidawamil muraqabah. Yang keempat, Ibrahim, ini yang sering kita bahas. Wa ghadda basarahu min maharim, dia tundukkan pandangannya dari yang haram-haram. Yang keempat, iya, menahan diri dari yang syubhat-syubhat. Kaffa nafsahu an syubhat, menahan diri dari syubhat-syubhat. Wara' di antara sifat seorang yang wari', orangnya yang berwara' adalah menahan diri yang syubhat-syubhat. Yang kelima, fikri. Iya, senantiasa mengisi, memakan dan diberi makan dari yang halal. Kata beliau rahimahullahu taala, man ammara zahirahu bitiba'i sunnah. Barang siapa yang memakmurkan zahirnya dengan mengikuti sunnah, wa batinahu bidawamil muraqabah, memamurkan batinnya dengan senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Wa ghadda basarahu lil maharim, menundukkan pandangan yang haram-haram. Wa kaffa nafsahu anish syubuhat, menahan dirinya dari syubhat-syubhat. Wa kadza aw waqtudhiya bil halal, dan diberi makan dari yang halal-halal. Lam tukhti lahu firasah, niscaya tidak akan pernah salah firasatnya. Firasatul mu'min haq. Nah, yang ketujuh, kita lanjutkan dua empat lagi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, as-sabi' annahu yurithul qalba thabatan wa syaja'atan wa quwwatan. Iya, ghadul basar itu akan mendatangkan pada kalbu thabat, kekokohan. Wasilah min wasail as-thabat adalah ghadul basar. Iya, mendatangkan kekokohan pada hati, kokoh di atas al-haq. Wasyaja'atan, iya, mewariskan, mendatangkan keberanian pada kalbu. Wa quwwatan, dan mendatangkan kekuatan. Iya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang yang berbuat maksiat mengikuti hawa nafsunya akan mendapatkan kehinaan. Ya, maka seorang yang senantiasa taat kepada Allah, di antara bentuk yang menentukan pandangan adalah akan mendapatkan kekuatan. Ya, satu hadis yang masyhur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila al-dhillatu was-saghar liman khalafa amri. Satu hadis, tidak disebutkan di sini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kehinaan dan kerendahan itu pada orang-orang yang mengikuti perintahku. Iya, perintah Allah dan Rasulnya adalah ghadul basar, menundukkan pandangan. Iya, barang siapa yang mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya akan hina. Wa ju'ila al-dhillatu was-saqaru liman khalafa amri. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahallahu ta'ala di dalam doa kunut, kunut witir adalah doa yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu la yadillu man wadait wa la ya'izzu man adait. Sesungguhnya tidak akan hina seorang senantiasa berwala kepadamu ya Allah. Orang-orang yang senantiasa wala, taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, tidak akan hina. Innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait, dan tidak akan pernah mulia ya orang yang memusuhi engkau, memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala, membangkang perintahnya, ya bermaksiat kepadanya. Walanya itu subhanahu wa ta'ala. Tadi di antara bentuk maksiat adalah itlaqul basar, mengumbar pandangan. Dan di antara bentuk ketaatan adalah ghadul basar. Ghadul basar adalah sababul quwwah, sababul izzah, sababul thabat. Ghadul basar sebab kekuatan, sebab kemuliaan, sebab kekokohan. Dan sebaliknya, ya, mengumbar pandangan adalah sebab kehinaan, sebab kelemahan. Yang kedelapan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-thaminu annahu yasuddu ala syaitan madkhalahu ilal qalbi. fa innahu yadkhulu ma'an nadrati wa yanfudhu ma'aha ila al-qalbi asra' min nufudil hawa fil makanil khali. Qadul Qayyim rahimahullah dengan dia menentukan pandangan yang kedelapan, maka dia telah menutup tempat masuknya syaitan ke kalbu, menutup jalan masuknya syaitan ke kalbu. Dengan qadul basar dia menutup satu jalan syaitan ke kalbunya. Fa'inau yadkhulu man nadrati, karena dia syaitan akan masuk bersama pandangan, ya, pandangan yang haram. Wainfudhu ma'aha, dia akan bisa masuk menembus dengan pandangan tersebut ila kalbi, ke kalbu, asra min nufudil hawa fil makal khali, lebih cepat daripada masuknya hawa, udara yang mengisi ruangan kosong. Iya, mesti udara berupaya masuk ke tempat yang kosong, ketika ada masuk mengisi satu ruangan yang hampa. Itu udara, dan syaitan kata beliau lebih cepat masuk ke hati seseorang, ya, menembusnya bersama dengan pandangan yang dia umbar untuk melihat yang haram-haram. Yang ke sembilan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, faidah atau manfaat yang ke sembilan dari menundukkan pandangan adalah annahu yufrigul qalba litafakkuri fi masalihi wal istighali biha. Kata beliau, dengan seorang menundukkan pandangan, maka dia akan memberikan kesempatan, kelonggaran, kelapangan untuk kalbu agar bisa fokus bertafakkur, memikirkan kemaslahatan dirinya. Iya, sibuk dengan sesuatu yang bermaslahat untuk dirinya. Iya, karena dia menundukkan pandangan, tidak mengumbar pandangan, tidak banyak yang dilihat, tidak banyak yang dipikirkan, sehingga dia menjadikan kalbunya bisa fokus untuk memikirkan kemaslahatannya, untuk sibuk dengan sesuatu yang bermaksud untuknya. Sebalik kata beliau, wa itlaqul basar, sebaliknya mengumbar pandangan, yunsihi lalik, akan menyebabkan seorang hamba lupa dari tafakkur. Wa yahuru baina wa baina, akan menghalangi seorang untuk memikirkan kemaslahatan dirinya. Iya, dia sudah berupaya menghafal. Iya, ketika dia tundukkan pandangan, dia bisa dia fokus mungkin dengan hafalannya, dengan apa yang dia sedang upayakan. Tapi ketika sudah banyak yang dilihat, sudah banyak pikiran. Mungkin dia punya pekerjaan, ya, punya sesuatu yang harus dia kerjakan, bisa fokus dengan qadul basar. Tapi ketika banyak yang haram yang dia lihat, banyak yang dipikirkan, tidak fokus lagi. Iya, sudah banyak memikirkan hal-hal yang tidak baik. Kata beliau rahimahallahu taala, akhirnya fayan faritu ali amruh, dengan sebab dia mengumbar pandangannya, akhirnya urusan dia pun terlalaikan, sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa yaqau fittibai hawa, akhirnya dia pun terjatuh ke dalam mengikuti hawa nafsu. Wa fil ghaflah, terjatuh ke dalam kelalaian an dzikrillah ta'ala. Sebabnya karena tidak menjaga pandangan. Iya, sembarangan melihat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Urusannya terbengkalai, dan justru dia menjadi seorang yang terus mengikuti hawa nafsunya. Iya, lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, jangankan yang haram, seorang ketika tidak fokus saja kepada sesuatu yang inti, itu dicela para ulama kita. Dicela para ulama kita. Ya, di salah satu pembahasan Ibnu Taimin beliau contohkan misalnya seorang sedang mencari thalibul ilmi atau kita semua. Ya, sedang bahas. Cari misalnya ini. Cari masalah manfaat-manfaat qadrul basar. Ya, akhirnya dia cari beberapa referensi, beberapa buku. Diambil ya, buka farasnya, daftar isinya. Ternyata ada satu pembahasan menarik. Oh, ada masalah ini menarik nih. Misalnya apa? Sebab-sebab keberhasilan dalam apa? Wah, sibuk baca satu lagi. Ya. Buka satu lagi, beda pembahasan lain. Akhirnya terlalaikan dari yang awal. Itu sudah dicela. Itu termasuk aib pada thalibul ilmi. Enggak fokus. Ya, apalagi kalau dengan sesuatu yang maksiat. Iya. Dia terhalang dari sesuatu yang maslahat karena maksiat yang dilakukan akibat melihat sesuatu yang haram. Nah, yang ke-10 yang terakhir yang beliau sebutkan di sini adalah Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Kenapa penting menundukkan pandangan? Iya. Yang intinya karena itu akan menjadi sebab kebaikan kalbu. Karena antara pandangan dengan kalbu itu ada keterkaitan. Ketika pandangan bagus, maka menjadi sebab kalbunya bagus. Ketika pandangannya jelek, maka akan menjadi sebab jeleknya kalbu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, anna bainal ain wal qalbi manfadhan au tariqan yujibu intiqal ahadiman ila akhar. Kata beliau antara pandangan, atau di sini cocoknya mungkin mata, antara mata dengan kalbu itu ada satu jalan, satu ruang yang menyebabkan berpindahnya satu kepada yang lain. Sehingga kata beliau, wan yasluha bisalahihi wa yabsuda bifasadihi. Ya, sehingga masing-masing akan rusak dengan akan bagus dengan bagusnya yang lain dan akan rusak dengan rusaknya yang lain. Maksudnya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa idza fasada al-qalbu fasada an-nazar. Wa idza fasada an-nazar fasada al-qalbu. Jika kalbunya sudah rusak, pandangannya akan rusak. Iya, hatinya sudah penuh dengan syahwat-syahwat. Iya, dengan kotoran syahwat. Ya udah pandangannya juga akan rusak. Sembarangan lihat, sembarangan. Iya, tidak selektif, tidak qadul basar apapun dilihat, walaupun yang haram-haram. Demikian juga, wa idza fasada an-nazar, kalau pandangan sudah rusak, tidak selektif ngumbar pandangan, akan menyebabkan rusaknya kalbu. Iya, ini saling terkait. Sehingga ghadul basar itu akan menjadi sebab bagusnya kalbu. Karena pandangan yang bagus, mata yang baik akan menyebabkan baiknya kalbu seseorang. Itu 10 manfaat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Ad-Da'u wad-Dawa. Nah, kita lanjutkan sedikit.